Biasa sekali karena penyanyi kamar mandi di sini kedatangan seorang anak yang imut banget. Anak kesayangan dari Bunda Sarwenda dan Ayah Ruben Onsu, yaitu Betran Peto Putra Onsu. Halo, apa kabar? Hai Rans Music gitu. Hai Rans Music. Aduh, ini benar-benar Betran itu kan ini kesayangan para netizen, kesayangan banyak orang. Gimana sih rasanya sekarang tiba-tiba banyak yang kenal gitu, seneng gak? Seneng. Seneng dari awalnya kamu, tadi kita cerita-cerita dulu katanya Betran mainnya di hutan. Iya. Dari main di hutan sampai akhirnya di Jakarta banyak yang kenal tuh waktunya berapa lama sih? Pertamanya kan seneng-seneng di rumah nyanyi-nyanyi biasa. Aku pikir kan aku kan nyanyi main-main doang. Aku pikir gak masuk di YouTube, ternyata aku lihat gini. aku masuk di YouTube, terus ada yang bang yang masukin di YouTube siapa pertama? Paman. Pamannya, terus? Terus ada yang bagi-bagi terus, ada yang bagi-bagi terus. Oh, di share-share terus. Di-share terus. Terus masuk di tayangannya Brownies, anak yang lagi viral. Oke. Okay. Itu kamu nyanyiin lagu apa? Titip Rindu buat Ayah, Ewit GAD. Oh, itu abis itu viral. Terus abis itu dibawa ke Jakarta. Ke Jakarta. Terus nyanyi deh. Kaget gak tiba-tiba? Secepat itu kan berarti? Kaget tiba-tiba dar gitu. Secepat kilat yang memukul, memukul. Wow, keren. Tapi hebat banget loh Betran ini. Walaupun sekarang mengejar mimpinya menjadi seorang penyanyi, tapi sekolah tetap dong. Tetap. Tetap sekarang setiap pagi bangun jam berapa coba? Dibangunin sama ayah, setiap sama bunda jam berapa? Setiap pagi bangun sama ayah bunda jam 4:30, terus mandi jam... 4:30? 4:30, terus mandi jam 5, terus 5:30 makan, jam 6 berangkat. Sekolah jam? Sekolah nggak tahu, sembarangan masuk, ada yang terlambat. Selalu terlambat nggak sekolah di Jakarta? Enggak, selalu kalau orang yang pertama paling masuk sekolah itu setiap pagi aku. Masa? Jadi nomor satu selalu pasti Betran? Aku terus, pemecah rekor nomor satu ya. Wih keren. Walaupun malamnya itu waktu itu kita ketemu ya, sampai malam masih nyanyi, tapi paginya tetap nomor satu datang ke sekolah tuh itu sekolah. Buat jadi teman-teman mungkin yang seumurnya Betran, mungkin yang pada malas bangun pagi tuh malu sama Betran. Betran nyanyi iya, belum lagi les yang lain, tapi masih semangat sekolah pagi-pagi. Beginilah kalau mau jadi bintang. Wes, amin. Itu siapa tuh yang ngomong kayak gitu? Ayah pasti. Ayah. Apa pesannya ayah yang paling kalau selalu mau Betran jadi bintang itu butuh proses, kayak naik tangga. Satu kaki, satu kaki, satu kaki, satu kaki. Sampai ke atas. Kita doain terus buat Betran. Amin. Amin. Tadi kan kita udah foto berdua, terus aku tadi langsung post di Instagram aku. Terus aku tanya sama para netizen, followers aku, ada yang mau tanya gak sama Betran? Nah sekarang aku udah kumpulin pertanyaannya. Sekarang aku akan bertanya kepada Betran. Apakah Betran deg-degan? Terserah. Ini ada pertanyaan dari Eka Damayanti. Kakak Betran, kalau berantem sama Cici Talia, cara baikannya gimana? Cara baikannya gini. Kan dia kan gak mau sharing mainan. Terus kamu masih mau mainan anak-anak? Enggak, cuma gangguin dia doang. Oh, cuma gangguin. Dia lagi main, aku gangguin. Terus pas aku tidur, dia langsung peluk, tidur di atas. Ada yang kakinya di atas kepala aku. Terus aku gini doang. Oh, jadi kalau tidur tuh kayak ini ya, kayak pindang gitu ya, rame-rame ya. Terus aku lagi nonton, terus dia bilang, kakak baikan yuk, ayo. Oh, jadi yang selalu minta maaf justru Cici. Talia, Cici. Lucu ya, lucu dia ya, walaupun kamu yang iseng ya. Iya. Baik tuh berarti dia. Gemes banget sih emang kalau ngelihat kesehariannya Betran, Tania, sama Talia tuh lucu banget. Ini ada pertanyaan lagi dari Rania _19. Betran pernah dimarahin gak sama ayah bunda sampai masuk ke hati Betran jadi kepikiran terus gitu? Gak pernah. Gak pernah? Gak. Dimarahin itu gak dimarahin kasar, cuma dinasehatin. Kalau mau jadi bintang tuh butuh proses gini, butuh proses gitu. Terus gak disimpun ke hati. Ya harus disimpan kesini. Dipikir-pikir itu, dipikir-pikir berubah. Dipikir-pikir. Berubah calap. Kan dulu di kampung kan aku biasa berdoa giliran di rumah gitu, pulang jam 3, jam 4. Jam 3 apa? Jam 3 pagi. Hah, ngapain kamu? Bakar ban di depan rumah. Apa? Bakar ban? Bakar ban bemo-bemo gitu. Biar seru. Kalau di sana kan mainnya bakar ban. Biar anget. Oh gitu. Ya. Oh, tadi kita cerita-cerita juga. Aku tanya tadi sama Betran, tadi di sela-sela aku tanya, Betran enakan sekolah dulu di sana apa di Jakarta? Dua-duanya. Dua-duanya enak. Kalau di sana seru main, seru main. Di sini seru belajar. Seru belajar. Keren. Lanjut ya pertanyaannya. Di sana enggak ada ekskul futsal, di sini ada ekskul futsal. Di sana tapi mainnya di mana biasanya? Di sana itu cuma main voli. Batu-batu gitu di alasnya, batu-batu gitu. Seru ya? Seru. Itu dia, ini dari pertanyaan selanjutnya. Dari magnet.internet11. Resepnya apa sih biar suaranya bagus seperti kakak Betran Petu Putra Onsu? Resepnya belajar. Astaga naga. Ya kamu kalau awalnya pertama kali yang ngajarin nyanyi itu siapa sampai kamu tuh bisa nyanyi? Aku waktu kecil mulai nyanyi itu umur 3 tahun. Masa? Iya. 3 tahun aja banyak yang ngomongnya masih blatot-blatot. Iya, sering pertamanya dulu sering dengar lagunya Om Ebit Gade, pas muncul Om Judika, terus dengar Om Judika, pas muncullah Agnesmo, dengar Agnesmo. Terus muncul artis-artis lain, pelajari lagu mereka, terus ada yang cover terus, akhirnya jadi viral. Jadi gak ada yang ngajarin, benar-benar semuanya karena dengerin lagu sendiri terus bisa sendiri? Iya, cuma denger dari HP Nokia, Zimbot gitu, lagu lawas-lawas gitu, denger di telinga. Terus nyanyi di rumah sembarangan. Gak ada yang peduli aku waktu aku kecil nyanyi, gak ada peduli. Mau suaramu gimana? Oh gitu? Gak malu juga yang, ya? Yang peduli itu waktu itu diandalkan waktu itu kakak, namanya Kakak Catherine. Oh jadi dia yang tahu kalau kamu tuh bisa nyanyi? Dia yang andal waktu di keluarga nyanyi itu, dia yang andal. Oh dia yang bisa nyanyi, terus kamu belajar sama dia gak? Enggak, suka iya. Dengerin aja? Aku waktu kecil bayang gini, waktu umur 3 tahun aku sering nonton The Voice gitu. The Voice Kids gitu, aku bayang gini. Kalau aku masuk The Voice gini gimana ya? Kalau aku jadi artis gimana ya? Seru atau enggak ya? Tapi memang itu keinginan kamu pengen jadi penyanyi? Pengen jadi penyanyi, iya satunya pengen jadi penyanyi. Cita-cita pertama waktu kecil ditanya guru, Veteran kamu pengen jadi apa? Pengen jadi polisi bu, oh polisi. Akhirnya mereka heran, jadi polisi atau penyanyi? Akhirnya pilih jawab, penyanyi juga. Alhamdulillah kesampaian, keren. Amin. Pertanyaan selanjutnya dari Alia Saria Mira _ drawing is my life. Wah panjang banget temannya. Pernah kesel gak sih sama Talia karena tentang mengalah? Mungkin maksudnya pernah gak sih sebel gitu, berantem gitu, harus ngalah? Apalagi kan veteran lebih tua, jadi biasanya kan kalau ya, kakak suka ngalah. Aku kan kalau berantem sama dia, aku suka mengalah, angkat tangan. Buatnya ngalahnya bener-bener gini ya? Kalau dia udah gini, kakak, langsung gini. Oke, okay. Selesai, gak kesel, langsung baik sama dia. Langsung baik? Bukan aku yang minta maaf dia. Oh karena dia merasa bersalah. Tuh namanya seorang kakak itu biasanya, aku juga dulu diajarin sama mama, selalu tuh yang kakak harus mengalah. Mau bener mau salah ngalah, nanti kita omongin belakangan supaya gak berantem, bener gak? Iya. Lanjut, pertanyaan dari Gentina Mevri. Gimana kesan pertama kali masuk sekolah di Jakarta? Deg-degan gak? Enggak deg-degan. Enggak? Seneng, langsung seneng sekolah langsung ya? Langsung seneng. Terus langsung banyak teman. Langsung banyak teman. Langsung belajar guru videoin gini, aku gini, hai. Oh gitu? Pertanyaan selanjutnya dari Garda.hanum. Betran, kangen gak sama kampung halaman? Apa yang paling diingat waktu masih di kampung? Apa yang paling dikangenin? Oh. Salam dari Riau, doain ya supaya cepat datang hujan di sana. Kita doain sama-sama buat di Riau dan Kalimantan yang sekarang lagi banyak asapnya karena kebakaran hutan. Kita doain sama-sama supaya di sana semua sehat, semua amin. Selamat, amin. Tadi apa tuh jawabannya? Apa yang paling dikangenin dari kampung halaman? Paling dikangen itu kalau setiap malam pergi cari belut. Belut? Terus? Setiap malam itu pergi cari belut. Terus kalau hujan tidur di gubuk. Ngapain kok tidur di gubuk? Bukannya itu? Iya. Biasa pulang kalau pergi jam 9 cari belut. Biasa bawa 2 ember pulang jam 12. Itu buat dimakan belutnya? Dibagi-bagi ke tetangga terus dimakan. Dibagi ke tetangga. Kalau tetangga minta dibagiin, kasih. Enak belutnya? Enak. Terus habis itu yang paling dikangenin teman-temannya apa, permainan apa gitu yang di sana yang paling kamu kangenin? Teman-teman, kan di sawah kan kalau udah ambil padi-padi gitu biasa cari tikus-tikus di dalam lubang. Tikus? Ya. Di sini banyak tikus loh. Hati-hati ya. Cari tikus di dalam lubang. Pernah satu kali sama teman-teman cari tikus gini, terus lihat ekor kayak ekor, bentuknya kayak ekor tikus, pas di gali-gali terus akhir muncul ular. Muncul ular. Terus kamu berani? Enggak, muncul ular terus ambil lari di atas rumah. Aku lari di atas rumah, disuruh teman ambil kayu di atas rumah, pukul di atas ini. Tak, langsung mati. Ambil apanya? Kepalanya ambil, terus badannya di simpen di jalan. Tapi kamu selamat kan semua sama teman-teman kan? Selamat. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan terakhir dari Duan Daci. Aduh susah namanya, Ciao. Di mana biasanya tempat favorit bareng Cita Talia kalau di rumah? Tempat paling favorit di tempat mainan di dekat kamar aku. Paling seneng main apa sih? Kalau sama Talia kan jauh lebih kecil daripada kamu dance, gitu. Kalau dance Bon Ichi sama Ciao. Hah? Bon Ichi sama Ciao. Ichi meow meow meow meow meow. Apaan tuh? Dance. Itu lagu tapi kan kalau ngelihat Bunda, Bunda tuh kan jago bahasa Mandarinnya. Kalau ngomong sama Talia kan pakai bahasa Mandarin. Kamu merasa bingung gitu enggak? Iya, kayak ada di negeri bingung. Mana gitu? Ini, pegang kalau mereka bahasa Mandarin, aku sama ayah gini. Astaga. Pusing. Ya nanti kita doain nanti abis ini Betran belajar satu-satu bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa-bahasa lainnya ya. Iya, diawali dulu bahasa Inggris. Terakhir nih aku mau tanya dari aku, bukan tanya sih. Mungkin Betran bisa ngomong gitu sama semua yang nonton. Mungkin yang sekarang punya mimpi, punya cita-cita pengen jadi seseorang. Gak cuman jadi penyanyi aja, tapi jadi apa aja yang mungkin sekarang baru hanya bermimpi kayak dulu. Betran ngebayangin pengen jadi penyanyi. Pesan-pesannya apa sih? Pesan-pesan saya untuk semua, terus berkarya, terus berlatih untuk berlatih suaramu, jangan disimpan. Jangan malu, terus percaya diri, semangat, apapun yang terjadi, nyanyi aja. Apapun yang terjadi, nyanyi aja. Keren. Terima kasih Betran udah main-main kesini. Nanti ya, sama-sama. Lain kali kita nanti nyanyi-nyanyi lagi atau kita main-main bareng lagi, oke? Oke. Salam buat ayah, bunda, Talia, Tania, uncle, semuanya ya. Oke. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Meski ku dapati sebenarnya